Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, ini adalah pembahasan atau penjelasan tambahan pada pembahasan al-waqfu, khususnya berkait dengan penyebutan al-manqusu ghairu al-munawwan, isim manqus yang tidak ditanwin. Telah disebutkan sebelumnya bahwasanya isim yang tidak ditanwin itu ada 4 macam dan baru saya sebutkan 2. Baik, saya bawakan saja apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Al-Muradi rahimahullah dalam syarah Alfiyah. Kata beliau Al-Muradi rahimahullah, Al-Manqusu ghairul munawwani 4 anwa'. Al-Manqus ghairul munawwan ada 4 macam. Macam yang pertama, masa qata tanwinuhu lidukhuli al, apa yang gugur tanwinnya karena kemasukan al. Dan ini sudah dijelaskan oleh Asy-Syarih Ibnu Aqil ya, dalam syarahnya bagaimana kalau mansub, bagaimana kalau marfu dan majrur. Kemudian yang kedua, masa qata tanwinuhu lin nida, apa yang gugur tanwinnya karena sebab nida. Contoh ya, yaqab kalau khalil yahtaru fi alifat, lebih memilih untuk menetapkan ya-nya dengan dikatakan yaqadi. Wa yunusu yahtaru fihi al-hadfa, adapun Yunus lebih memilih padanya membuang ya, yaqab. Wa rajjaha sibawaihi madhhab Yunus li'anna an-nida mahallu hadfin. Kemudian wa rajjaha ghayruhu madhhab al-khalil li'anna al-hadfa majazun wa lam yakthur fa yurajjah bil kasrah. Itu sudah kita sampaikan ya. Sekarang yang ketiganya, masalis yang ketiga, ma saqata tanwinuhu liman isarfi nahu, apa yang gugur tanwinnya karena mamnu' min asraf, seperti raaitu jawari nasban ya, ketika nasab ya gugur tanwinnya. Fayuqafu alaihi biitsbatil ya, maka diwaqafkan padanya dengan menetapkan ya kama taqaddama fil mansub, sebagaimana yang telah lewat pada pembahasan mansub ya. Warabi' yang keempat, ma saqata tanwinuhu lil idafati, apa yang gugur tanwinnya karena sebab idafah. Contoh qadi makkata. Fa idza waqifa alaihi, apabila diwaqafkan pada qadi mudhaf ya, jaza fihi alwajhan, maka boleh padanya dua sisi, aljaizani, dua sisi yang boleh, fil munawwan pada qadin, pada yang ditanwin itu qadin. Qalu, mereka beralasan, li'annahu lamma zalatil idhafah, karena tatkala idhafahnya hilang, bil waqfi alai, dengan waqaf padanya, ada ilaihi ma dhahab bisababiha, wa huwa tanwin. Ya, ada ilaihi, kembali kepadanya, ma dhahab bisababiha, apa yang hilang karena sebab idhafah, yaitu tanwin, tanwinnya kembali. Fajaza fihi ma jaza fil munawwan, maka boleh pada qadhi ya diwaqafkan ya seperti waqafnya yang bertanwin qadhin. Fajaza fihi ma jaza fil munawwan, boleh pada qadhi ya apa yang boleh pada munawwan. Ya, ini ketika kita waqaf pada qadhi ya, qadhi Makkah, waqaf pada qadhi, maka boleh dengan dua sisi katanya, qadhi ataupun qam, seperti pada yang bertanwin qadin, boleh qab, boleh qadi. Wabanau ala dzalika far'an, kemudian tambahan faedah dari beliau, wabanau ala dzalika far'an, mereka membangun atas hal itu cabangnya yang lain. Wa huwa anna ma saqata nunuhu lil idhafah, yaitu apa saja yang gugur nunnya karena sebab idhafah, idza waqifa alaihi ruddat nunuhu, kalau diwaqafkan padanya maka dikembalikan nunnya. Contoh, haula'i qadu Zaidin. Haulai qadu Zaidin. Fa idza waqafta qulta, kalau diwaqafkan pada qadu, maka engkau katakan qadun, dikembalikan nunnya. Kenapa? Li zawali sababi hadziha, karena hilang sebab pembuangan nun dengan waqaf itu. Fa amma waqful qurra, adapun waqafnya para qurra, ala qauli ta'ala, pada ucapan Allah Ta'ala, ghayra muhillis saydi, diwaqafkan pada muhilli dengan membuang nun, ghairu muhilli bihadzin nun, maka itu ittiba'ur rasam, mengikuti rasam, karena demikian aturannya. Al-Qur'an dibaca dengan mengikuti rasamnya. Ya. Kemudian qultu, Ada kritikan dari beliau Al-Muradi, tambahan berarti ini. Kritikan Al-Muradi terhadap An-Nazim, yang mana beliau pada bait yang sebelumnya mengatakan wa ghairu dhit tanwin bil aksi. Selain yang bertanwin ataupun selain yang bertanwin, berarti yang tidak bertanwin, bil aksi, maka lawannya. Ya, lawannya. Kata beliau Al-Muradi, wa qad ulima mimma taqaddama anna kalaman nadhim mu'taradun min wajhaini. Telah lewat, telah diketahui dari apa yang telah lewat bahwasanya kalamnya an-nadhim mu'taradun, dikritik dari dua sisi. Sisi yang pertama, ya, anna ahaduhuma anna ibaratahu syamilah syamilatun li hadhil anwa'il arba'ah, bahwasanya ungkapan beliau li ghairi ditanwin mencakupi empat macam ini. Yani yang beral, yang didhafahkan, munada, dan juga mudhaf. Walaysa hukmuha wahida, padahal empat macam yang tidak bertanwin ini hukumnya berbeda-beda. Ya. Wal akhar, kemudian yang kedua, annahu lam yastathni al-mansuba wa huwa muta'ayyinul itsbat, bahwasanya beliau tidak mengecualikan yang mansub, dan yang mansub ini harus diitsbat. Yang tidak bertanwin, apakah karena beral ataupun karena yang lainnya, dari tiga sebab yang lainnya, maka harus ditetapkan ya-nya. Ya, kama dzakara dzalika fil kafiyah, sebagaimana beliau sendiri menyebutkannya dalam alfiyah. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.